sing badhe diparingaken dhateng tiyang mukmin niku mboten muat nampi peparingipun Allah secara hitungan lan ukuran. Lan teng dunya niki mboten sumbut kecilien gon secara nilai kelean, kelean niku terlalu elek lek peparinge Allah sing mulya terakhirat niku dideleh teng mriki niki. Cara ibarate jenengan gadah tamu nggih lek tamune niki tamu sing dimulyakno ten napa nggih mentala jenengan duwe ruang tamu teng blasah akeh regete terus tamune sampean temoni teng riku kan nggih mboten mboten ngurmati. Nah roro niku Gusti Allah keranten welasih, keranten sayange, keranten agemipun kemurahan dumateng tiyang mukmin. Gusti Allah mboten trima lek nuwahi kok namung sak itik teng donya lan nuwahi kemuliaan kok namung dibatesi paling suwe 100 tahun. Gusti Allah pengen maringi niku sing sak terusé. Sing aweh, sing mboten gampang tek. Dari segi sisi ukuran wadah dunia niku mboten sedeng nampi peparing Allah. Mergi Allah wonten setunggalipun hadis dipun gambaraken bagiane wong mukmin siji. Pokoknya wong mukmin lho niku sedo ngora apa ora. Pokoknya mukmin niku asal bagian swarga niku jembare nek dilakoni niku 500 tahun niku nembe buntas cara wong jenengan nek ngubengi Blitar pinten jam. Wong sampean duwe omah utawa duwe sawah sak omahe sak mane wis ambane sak Blitar ngono mau wis. Niku kok 500 tahun. 500 tahun. Nek kula terus pengen menikmati kejembarane swarga nganggo apa nggih terserah lha niku mungkin ten alate sih. Nduk sak kecaman bayange sak niki, alate kok kaya apa? Mungkin betul sahalat pokoknya pengen jeluk rono iso niku dari segi ukuran kisi. Nah segi nilai maknane, segi nilai maknane kenikmatane ahli swarga niku mulia banget. Sampai soal pecut mawon diurus digambarke wadah pecut sing tinggi nyentel ke pecute wong ahli swarga sing sing elek dhewe niku wau niku cara nilaine keindahane niku luwih apik niku timbang dunya saisi. Terus gelange itu dereng-dereng sing nganggo gelang niku gelange widodari niku gilap cumlerete niku sakit ngeredup no sering ini wah bener-bener terus pokoknya sembuh terus wa inna nura siwarihu haura yatmi sunura sangsa saat temene cahayane gelange widodari iku yatmisu bisa ngeredupaken nur samsing cahayane srengenge kaya dene srengenge iso ngredhukno sinare senter. Nggih, senter niku nek awan-awan sampun senterne niku maso batune anyar ya. Nggih kalah kalih padane srengenge. Lha mboten niku srengenge tesih kalah kalih Padahal gelang, lah terus uangnya piye? Sing aku gelang itu saya apa? Wama asbah hadza lan barang asbah kang nyerupani apa mah hadza ing iki kemuliaane swarga. Wayakilan cukup fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kemuliaane swarga apa kalu dawuh Allah azza wa jalla. Kalu dawuh Allah azza kang maha agung mingko ilim tinimbang saking sapa sing ngucap. Allah dawuhaken fala ta'lamu nafsun ma akhfalahum min qurrati a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu mongko ora bisa ora ngerti sapa nafsun awak-awakan. Ma ukhfiya, ma ing barang ukhfiya kang disamaraken apa malahum kedhi wong ahli swarga. Min qurrati a'yunin nyatane saking langsung dijujuk widodari kan nganteng no ati utawa kenikmatan kan nganteng no ati. Jelek jenengan gadah nikmat diparingi sepeda motor anyar wonten mawon kan atine malah ganteng kuatir ilang ini gitu. Toh kuatir hilang, kuatir berat, kuatir itu dan nek terakhir bijung betulnya itu kuatir ini betul, kuatir ini betul. Wa qaulun nabi lan dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang yuwi kang nyeritakan sapa kanjeng nabi ing ma arobihi saking pengarane kanjeng nabi azza wa jalla. Dawai Allah wonten ing setunggalipun hadis qudsi dawaken a'dattu li ibadi sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Mbuh wow. Mbuh marane ora iso bayangno. A'dattu wis nyediakno sapa ingsun li ibadi kedue pira-pira kawula ingsun as-sholihin kang bagus-bagus. Nyediakan maing kenikmatan la ainun kang ora utawi meripat iku ro'at tau ningali apa ainun wala uzunulan ora utawi kuping iku sami'at tau ngrungu apa kuping wala khotoro lan ora laku merentet iku maujud ala kalbi basarin ing atase atine menungso. Kenikmatan sing ati ya ora tau ngrentek noblas. Jadi menuju niku selalu ada kejutan-kejutan nikmat ya. Tidak pernah terulang. Kemudian terus jadi gak tahu bosan. Atroban itu racak umure lan ora muda tua ora muda no. Mereka kanjeng Nabi nate ya guyon tapi ya tenang. Kanjeng Nabi masih guyon tenanan. Wenten tiang pun sepuh ajus nini pun sepuh soan kanyi nabi ini nyumun di dungake melebu swarga. Ini nabi mbak kula ini jenengan dungakan melebu swarga ini kanyi nabi ya kok berbeda teng swarga ini pun buat nenten yang sepuh ada jenengan ini. Betul enten yang sepuh atau jenengan itu swarga ini betul enten. Ini banyak yang ngeles, cuma paham yang sepuh ini gue lagi. Aku sepuh ini lagi bisa melupu swarga, ngoten. Padahal gila jenengan saya suai itu istiqomah iman ikun gue. Nek melebut swarga mungkin jenengan jadi normal. Oh ngoten tak. Jadi terus sampean lak nggih mboten terus menerus sing ngombe ne ya kudu di ajekno banyu putih, mangan gak oleh sembarangan. Ya kudu mengempet gak oleh mangan iki, mangan iko. Ya sengsara ta nggih Pak. Ben perkara kepengin awake, mungkin teng mriku pun mboten enten diet bareng mboten enten teng mriku. Untuk tenter kuatir kelemon barang. Jadi jujing bahasane wedak, bahasane sampur, mboten payu to. Pun otomatis keringete mawon kaya kasturi. Mboten tahu ngengek, mboten tahu pipis. Langsung dados keringet lan keringete langsung dadi minyak wangi. Niku wah wis. Pokoke niku alasan pertama, hikmah pertama. Pertama tukulan amalipun tiang mukmin niku mboten diparingi teng donya niki, diparingi teng akhirat. Mangke pertama kan teng panjenengan peparing sing kaya ngoten niku mulyane gambarane. Niku lha upama dideleh teng donya niki mboten enten gone. Mboten enten gone. Upama sampean ijin dikeki niku malah dadi rebutan. Nah, upama kabeh dikeki ora cukup. Nah, timbangane engko gak ngono wis gawe nonggon dhewe. Gawe nonggon dhewe. Sing kedua, wasani. Utahe hikmah kang kaping pindho. Iku anallaha satemene Gusti Allah taala iku ajala ngagungaken sapa Allah aqdara ibadihi ing pira-pira derajate pira-pira kawulane Allah almukminina kang padha iman. Panjen Allah pun kadung janji badhe ngagungaken derajat nilaine kawula sing mukmin. Falam yaj'al monggo ora dadiaken sapa Allah lahum kudu mukminin. Wong mukmin niku boten didadosaken al jazaa ing piwalese didadek ala taatihim. Piwales ala taatihim ing ngatasé taaté mukminin ora didadekno fidarin faniatin ing dalam panggonan kang rusak. Ing donya niki upama wong niku kasil duwe cita-cita sukses kasil pengangen-angene senajan kasil niku rusak. Wah kenom leh lempet mulai mikul sampai susu di sepeda ontel sampai duwe sepeda motor sampai duwe mobil populane mungkin ya rusak. Orang rusak mobil ya rusak sing numpak mobil rusak. Darin pania mungko diatin kang entek munsori matin kang acur li anakku lama krono sak temene saben-saben barang yafna kang rusak kang entek kang sirno apa man wa intolak senajan suwe apa muddatu mangsane ma iku kala syai'an kaya orane apa-apane. Barang niku senajan suwe tapi kok ijek ana batase entek. Ya berarti entek. Tegese kaya mboten enten apa-apa. Sampeyan urip niku lak bakale mati nggih to. Urip niku bakale mati. Nah krono bakale mati jenengan sadar lek bakale mati kan sadar lek urip ya arep entek. Nggih. Nek sampean pun sadar lek urip niki arep entek. Terus sing sampean rasane niku napa? Jenenge entek iku ya entek. Keterbatasan itu sama dengan tidak ada. Perbatasan itu sama dengan tidak ada. Lah monggo dunia niku mesti terbatas. Bal aqo bali paring sapa Allahum ing mukminin paring al khuluda ing kelanggengan finae ning jerone kenikmatan. Allah niku njing jenengan niku di cara gampangane dikepung teng ngene kenikmatan. Ngalor ngidul ngetan ngulon ngisor dhuwur miwonengen jaba jero. Sedua yang dimulai pak. Terus sendiri. Banyak orang aneh nih dunia tadi lagi bayangnya betul ni soalnya. Ngeta ngulon misal ngidul ngewanengen jopo njuru. Niku. Enak terus. Ana kawitane ning ora ana pungkasane. Niku lha nggih. Nek teng donya niku ya ana kawitane tapi ana pungkasane. Senajan seneng kaya apa dadi nganten anyar ya. Ya panggah ana pol-polane. Nggih ta? Metu sengsarane soalnya teng donya. Tapi lek teng akhirat kelanggengan itu jenenge langgeng niku mboten enten tae. Wal baqa'u lan wa awal baqa'a lan maringi sapa Allah ing kelanggengan ada imakan terus menerus fil mulki ing dalam keraton al mukimi kan dadi panggonan mukim kan. Jadi biji tengriko sama ni pun betul dua rumah, tapi dua ni keraton. Sama nopo sakit lah tentunya ni kita ngaku jadi rojo jadi ratu kape, kan? Sakit tak? Sakit loh. Gusur jadi presiden lah yang liane melek lah. Sabar dikuyok-kuyok kuyok mau tenik lah, memelek pengen tengah istana ni mau tengah. Tak dipikir. Soal dalil no, demi mengungkap KKN demi kanu saja nih yo, demi untuk menutupi KKN yang lebih besar. Ini tentunya ni ruwet, beda non di sing elek, di sing apik itu sih ruwet, di sing bener di salah sih ruwet. Tentunya ni ku swargo karo neraka sih campur. Ini ku tentunya. Dah beja lain tengri kau ni. Masing-masing orang mukmin jadi presiden tanpa pilihan dan tidak akan ada yang memberi memorandum dan tidak ada yang menuntut untuk mundur, tidak ada yang demo di depan istananya. Semua akan tunduk patuh mengikuti kehendak panjenengan. Sak wayah-wayah harus ngajak upacara khusus itu dari tok oleh terus dia dino khusus pasukan lanang tok ya oleh arep jalu opoe oleh tapi temri kok temriki dereng oleh. Nah kangge mandul kangge nampi buah ngoten niku dalane temriki mandul. Jadi sakjane swarga niku sakjane senes piwales dalam arti imbangan kangelan sama niku mboten. Mboten imbang. Lah niku dianggap imbangan mboten? Mboten imbang. Tukulan. Jenenge tukulan niku nek sakniki sampean nandur gabah. Lho mboten lho nandur gabah sak gegem, lho tukule kok dadi sak glangsing sak karung. Niku jane nek dianggap niku opahe mboten imbang. Mboten imbang tukulan. Mula jenengan didamel saking bumi. Niku terus kali Allah Ta'ala dideder iman tukul jadi ngamal sing soleh bijin berbuah tadi kok makanya enten ayat sanes napa sama kalimatin toyibah kasajaratin toyibah asluha fil ardi wa furuha fisama kalimah toyibah ucapan tumindak kalimah ucapan sak kecap tumindak sak jangkah sing sae niku kaya wit sing apik bonggole teng bumi kedelep-delep lemah tapi pang-pangane nembus sampai dugi langit sak itu ngantos dumugi ngersane Allah ngantos dumugi swarga niku duduk balesan tapi tukulan terusane tukule niku. Nah, mulai niku mboten imbang nek niku dianggep. Wanahika lan isim fil amar wanahikan timan. Wanahi kalan nyukupi kaeng siro. Wanahi kalan nyukupi kaeng siro bihi kelawan nikmat man. Apa ne sarofan kemuliaan. Apa sing nyukupi tasmiatuhu oleh maringi jeneng Gusti Allah. Iyahum ing iya ahli swarga, mukminin sing mlebu swarga. Diparingi asma bi ismihi kelawan asmane Allah Al-Karim kan. Agung kang mulya. Wa huwa utawi Al-Karim, utawi asma Al-Karim iku Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Setempel jeneng Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Titel Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Orang yang selalu hidup tak akan pernah mati. Niku jeneng sing luar biasa. Nek di RS iki iso mati. Esa iki iso mati. Kyai Haji iki iso mati. Yang Mulia Presiden iki iso mati. Yang Mulia Raja Diraja pokoke ning dunya iki iso mati. Nggih ta? Tapi bijik nang swarga niku disetempel Al Hayyul Ladzi La Yamut. Jadi soal-soal itu Gusti Allah kirim surat kepada yang terhormat Imran Jamil Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Mboten pinjing sampean kan gak pengin melak kula. Nggih ta? Ya rombongan ayo. Ja'a fi tafsir qaulih ta'ala. Ja'a teko keterangan fi tafsiri qawli ta'ala ing dalam tafsiri dawai Allah ta'ala wal mulukan kabirun wa mulukan lan ing keraton kabirun kang gede termasuk peparingi Allah binjing niku menungso teng swarga niku ora terima diparingi omah tapi mulukan kabirun keraton sing gede. Napa tafsirane terus pundi? Tafsirane annahu sak temene kelakuan. Iku yursilu mutus sapa Allah Gusti Allah al malaikain malaikat. Diutus ilawalihi maring kekasih Allah. Kat malaikat ki surat sampai nang kene. Kekasihku sing ning swarga ana waya gurulan dawuh sapa Allah lahu maring malaikat aja ngawur lho ya lek ning kono ngono kekasihku ku mulya banget lho aja ngawur lek arep mlebu swargane ya kudu njaluk izin dhisik aja busa-busu istazin kula nuwunna sira al abdi ngatasé kawula ingsun. Fa'in adina lamun mongko lamun ngidini sopo abdi laka maring siro ya fadkhul mongko mlebu sopo siro wa illa lamun orang ngidini ya farci bali ta orang didini ya bali ta ini kira berarti ternyata panjen bijing niku wonten cara saat ini sapame pas pampres ngoten nggih dan pengawal dan tenaga judan macam-macam berlapis-lapis ini pintu untuk masuk ini kudu njaluk izin kacek mau kemana kan mau ketemu tuan besar enggak boleh ya dulu oh nggawa surat kangge Gusti Allah alamat ini langsung ya silakan ngoten niku ngantos 70 lapis pengawalan birokrasi ini lho cara wong ajeng ketemu jenderal ngono mulai pintu depan sampai anu terus diperiksa ngene bayat takdimu mongko ngidini sapa kawula mukmin sing teng swarga wau alahi ing atase malaikat min sab'ina hijaban saking 70 hijab maksudnya ada benteng ya harus dilalui. Itu setiap lapis ada penjaganya. Sampai semayat hulu nuli banjur bisa mlebu sapa malaikat alai ing ngatasé kawula. Wa maulana iku sertane malaikat kitabun utawi nggawa surat minallahi saking Allah azza wa jalla. Unwanu utawi alamate surat kepadane niku niku ditulisi minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Dari Tuhan yang hidup tak akan mati kepada hambanya yang juga selalu hidup tak akan mati. Jadi pula pun pol-polan loh. Murah kok terus. Gusti Allah kuasa terus malah ditumpesi buatan. Dianggap disetingkatkan derajatnya. Ini pun jenenge ajal lah kau dulu. Dan itu lihat tengdunya apa itu lagi betul saja. Dan tengdunya ini ku enten negara sing sitok cilik sitok gede kan ini. Sing gede pengen nyaplok sing cilik nyuri gawe sing gede. Iya. Ini ku usus gawan lihat tengdunya. Karena ini betul bisa, tengdunya tentrem ini betul bisa. Lebih jelek tengdunya enten niku surat saking Gusti Allah sing alamate niku. Ditampa terus dibuka amplop. Fa iza futihal kitab. Monggo tekalane wis dibuka apa kitab surate mau wajada monggo nemu sapa abet maktuban ing tulisan piye dalam kitab. Terus teng jerone tulisan niku enten tulisan teng jerone surat enten tulisane abdi istaqtu ilaika fazurni. Abdi kawulaku istaktu kangen sapa ingsun ilaika maring sira fazur mongko mekanono sira ing ingsun aku wis suwe ora ketemu kowe kangen aku rene yo ngoten kaya kulo mongko dawuh sapa malaikat panjenengan mangke badhe nitih napa undanganipun menika enggal keranten sampun Gusti Allah sampun bronto pengen panggil panjenengan napa panjenengan badhe nitih buruk hal cita bil buruk hal cita ana to badhe rawuh panjenengan bil buruk nitih buruk kaya kulo mongko jawab sapa abet naam. Nggih, Bu. Nggih, purak mawon. Wis mbok kaya apa wis mbo. Kaya kabu mongko. Diarani buruk niku mergo kaya kilat ngoten. Kendaraan sing cepete kaya kilat mlayune niku sampean pun ate ngertos. Pas kudu montor agek mlayu sudah ngono lho rumah sare biyanter dhewe ra iso mati rumah sare. Bayar kabu mongko numpak sapa abet al buraka ing buruk. Tapi ternyata buruk itu terlalu lambat. Padahal sudah secepat kilat. Itu dianggap kesuwen. Numpak napa? Numpak kangen itu sendiri. Bronto kangen wong mukmin karena wis ditimbali Allah. Allah sampai wis muni, aku kangen dan rene itu langsung tukul rasa kangen dan dari rasa kangen itu tukul jadi tumpahan. Wes niku luwih cepet timbang kula. Men bayang ta? Ngono kadang-kadang krana kangen kesuwen nyilih sepeda bareng lan nyetater kentakan bensin beras kesuwen mewayu. Dan teko, soalnya semayane jam 7. Jam 7 kurang seperempat. Wanter. Untuk bane napa asau. Dan saya dulu monggo banjur ngelindih apa sauku rasa bronto ala kalbi ngatasi atine wong mukmin kangen gak kena timpet fayahmilu monggo banjur gendong hu ing kawula mau apa sauku brontone kawula langsung sifat bronto itu sendiri bisa menjadi kekuatan untuk ngangkat dia nyampe di hadapan Allah. waya bekolan ditinggal keri apa al-kuro kuburo ilaan yasila temukomaring yento soan sebo sopo abad ila bisa dilika maring pelataran pertemuan kepada Allah. Niku bisa setiap saat, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kadang-kadang juga bisa di corok napa? Corok kerajaan di beranda belakang, mungkin di pendopo depan, mungkin di dalam ruangan. Pokoknya berbagai macam keindahan. Kaya ngoten aja dipraktek nang dunya, mboten iso. Upama iso niku mboten enten sak pucuke dol. Bandingane niku. Mula bangsa ragu. Nggih, mboten usah ragu, bangsa ragu. Hal sing kaya ngoten niku yakin itu menjadi cita-cita setiap orang yang waras atine. Nggih ta? Lah ada uang diiming-iming kok ora waras ya ora budak. Maksudnya ora waras ora melek. Bocah niku. Diiming-iming kok wis ora melek. Diancam-ancam kok wis ora wedi. Ya wis, angel ditotong. Bisa. Wis ta. Nek kowe gelem dadi mantuku kok tak tukokno sepeda motor. Alah, boten. Ngono. Lompon gadah silsilan biar bapak awas lah orang gelap dari mantumu tak celok lo hansip alam buatan wedi gila buatan buron sih kan nah ngerti ini diwingin gini kan nah kan itu zaman saya ngasih ditandur apa nah ini saya ngasih ditandur sama tandur kalau ngasih caranya nandur sejujurnya salahnya wis genau adunya masuk ratu lahirah gitu kan yo gampang betul tinggal ngel bondone yo ora akeh biayane ora akeh cukup niat sing apik yen amal a'malu bin niat ngono bar ya tapi kok yo ngene ku sing dadi pertanyaan panjen tapi jane sak angel-angel niku sik terlalu murah kalau itu diibaratkan istilahnya nopo nggih penghasilan lah. Terlalu murah biaya ini. Wong jenengan men kepengin oleh gabah 5 ton wonten mawon. Nekat belum bungkuk-bungkuk ning sawah kurang-kurang dina. Terus mulai sholat ijo terus tawaf ben sore. Gitu kek. Tawaf ben sore. Mungkin sa'i wah terus mungkin lah enten manuk balang jumroh wah padahal ini kalau ngalim oleh gabah pirang ton tentuan itu istiqomah nih iya harap oleh kerajaan kok yang gini kok ini bukan kode kok orang gelem nih ini dia omong jamula kok yang ora gelem yo oleh tale itu goblok ora gelem padahal ngamuk iku kula ge ampun kesusu tadi maknane iki jenengan rasa kesusu enak niku mboten perlu kesusu wis to sampean jarno wis dilakoni lah urip wis dilakoni kok terus wonten niku sampean gak kesuwen. Terus saya, nek uang ni ku yakin sesuatu yang akan datang itu dianggap pasti datangnya. Ni ku senajan suwe kayak dulu. Tak yakin lah ni. Tapi kok ragu-ragu. Ni ku jadi suwe. Kayak uang entah ni. Ragu-ragu teko pora. Suwe, mereka gak ada kepastian. Tapi lah tak kepastian ini apa tu? Tinggal jago tu. Nah, kau siapa yang main ni lah? Berkuai nak kepastian. Nah, terserah tak niki. Mana kalau panjang ini mana yang yakin sehingga apa yang ditulis dalam Al-Quran, apa yang diungkapkan Rasulullah dalam hadisnya tentang janji-janji Allah itu, tengjuru hati sama ini tu sama nanggep. janji sing pasti dan tidak akan meleset, apakah hanya sekedar ya arem-arem ati napa mboten kok? Lah niku tergantung, lah di sini ada tingkat keimanan masing-masing orang. Bagi tiyang sing arep dadi ngandhan. Niku agek dikabari tok. Agek dikabari tok niku. Asale ngelamar dereng enek jawaban. Dereng ngeten jawaban nggih, tempo seminggu nglarene niki tesih teng pondok. Yang Jumat kula susule kula kandhane lha niku. Padha niku jenengan kula kabari ditampi napa mboten. Wah delalah niku. Niki suwi lek ngeten niki mergo dereng ngeten kepastian. Jumat sampai Jumat ini seminggu niku kelepekan gak iso turu. Tompo taura, ditompo taura, gak ada kepastian. Ini kalau saat ini kita nih, memorandum itu biye, anu nih biye, sampai saat itu orang orang jawaban biye, anu, wape tu menteri, pendukungnya yang menteri, si orang cocok ya, menteri biye, ini tu, semua kan tekanan seminggu, sebulan ada berapa, bingung kapan. Maksudnya tidak ada kepastian. Nopo-nopo ni betul betul kepastian. Suwi. Tapi bangsa saya nak jawapan. Nggih, ditampi. Niku susah apa bukan? Muni nggih ditampi ngoten niku lak. Dereng nampa ta? Dereng ta? Soal kapan tekane, sak kapan rembukan leh nentokno dina ya urung. Dereng ta? Tapi pun yakin lah ada di bojoku, yakin lah tentu ada orang semalam ngidul kalau dia ngomongin apa ya sukses gak? Lebih menepuk data sukses iku sundari dari bojoku turun lah seperti dari bojoku sakit yakin ini turun lah bisa di bojo ini jadi nyurati mah ngono nganggo mah ya ora kok terus kekasih gak ngono tapi mah semacak dia jadi papa dia jadi mamanya padahal durung mergo yakin ngoten niku lho sesuatu yang belum itu dianggap sudah ya kan jenengan saat ini jenengan ngamal saya teng dunya niki yakin apa mboten lek ngamal sampai niki tukul swarga yakin apa mboten lek yakin ngamal niku tok wis bener. Lek ora yakin, berarti ragu-ragu mesti sampean krasa kepeksa. Waduh, waduh kon wudu ngoten. Terus gremes-gremes kok ngaji. Mula niki terus e dawuh niki terus e dawuh lagi kan. Man wajada tamrata amalihi ajila bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajila man utai sopong wajah dan nemu sopoman samrota amali ing buah rasa ngamale man ajilan hale gigi ning dunya iki bahwa mongko utawi nemu mau iku dalilun tondo jadi tetenger ala wujudil qabuli ing atase wujude diterima oleh Allah diterima oleh ngamal dening Allah ajilan hale semoyo mengko teng akhirat nek enten tiyang kok wis saged nemu rasane nikmating ibadah teng donya niki niku pertanda daftare teng swarga pun ditampi. Akeh ditampa daftar etok niku lek bocah mahasiswa daftar dadi mahasiswa niku akeh pengumuman tok diterima wah wis tasakuran padahal duit sekarang mbok daftar ulang mbok enek mbok umum niku niku tasakuran dhisik wis bulan dadi lek jenengan niki wis ana tanda-tanda nikmat salat nikmat wudu nikmat ibadah nikmat, sedekah nikmat. Sembarang sing ngamal-ngamal iku rasane nikmat. Maka pertanda bahwa itu sudah diterima daftarnya. Niku, lah niku mesti balik teng yakin. Mula hadis-hadis sing dawuh ke perilaku teng dunya niki, sing kata sangat hadis sing gandeng nih antara nih perilaku sing sakjane kaya gak ana hubungane, tapi niku dadi ana hubungane. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiril fal yukrim jarah. Sapa wonge sing percaya karo dina akhir, percaya karo Allah, iman ning Allah, yakin ning Allah. Yakin lek Allah kuwi gak tau meleset janjine. Wal yaumil akhir lan yakin tukulan ngamal ning akhirat. Fal yukrim jarah moko becik ngurmatono sapa wong kuwi jarah ing tangga. Jadi sifat ngalah ning tangga. Ora kok terus tip-tipku dhewe, tak banter-banter dhewe, ya ben ta omah-omahku dhewe. Gak ngerti ya tanggane nek sing lara untu. Ha, sing disetel ra tok. Disku pisan. Wah. Tanggane duwe bayi sing cilik lara panas pisan. Lah ngurung-ngukit sore gak turu-turu, serodok turu dilu. Wah. Pas malam minggu dia nyetel TV lah kok wayang kebisian ternyata bisa itu kok bayi ini tau ini geragapan ini aku ini mesti kuat ngempet mesti terus lihat orang percaya kalau dunia akhirnya lah orang wayang ya tak patah ini yang penting tau aku marah belum ini kita sepele ini yang terbalik mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw yasmut. Manutai sapa wong iku kana ana sapa maniku yukminu iman percaya yakin ora mung sekedar ngaku-ngaku aku wong Islam aku wong NU aku wong Muhammadiyah asasnya Islam bawane kok asasnya Islam tapi orangnya yang menjeru asas ini Islam apa orang yang membuh betul lagi iman kepada Allah wal yaumil akhir dan percaya yakin akan akibat kelakuan di dunia ini akan tumbuh di akhirat fal yakun khairan maka hendaknya dia berkata yang baik baik itu mana ngomong selono manfaat nek gak iso ngomong sing ngono kuwi fal auliasmut menengo saniki sing dadi cucak rawa sinten sing dadi wong meneng sinten hah lha kok buyang iki saja nyantol ta Mas niki nuwun sewu kula mboten bicara soal orang per orang sing ngomongnya elek artinya elek itu gak ada paedahnya malah metu madorote akibat komentar-komentar sing dadek no wong du bingung komentar-komentar sing ngeden-ngedeni komentar-komentar sing molak-malik fakta yang berakibat sengsarane rakyat semene akeh iki lho. Apa gak dipikir soleh rakyat sing sak mele 100 juta sok ben ngetaki sitok-sitok ning akhirat? Ning dunya mungkin gak ada tangan diulurkan untuk ngetak karena ada manipulasi berita. Mungkin mboten iso itu ditembus dengan tameng-tameng rekayasa hukum sing ora nurani. Wong hukum yang di dunia itu kan wadu'un insaniyun undang-undang yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan manusia itu kalau-kalau kumpul iblis kalau-kalau kumpul nafsu kalau-kalau kumpul malaikat kalau-kalau nurani dari Allah yang masih belum jelas dengan tamai undang-undang yang belum jelas itu niku kau harus dipakai jasa untuk memutuskan sesuatu ini salah, ini benar Niki sakjane iki sebab nggo patokan iki patokane Gusti Allah sing mbok yukminu billahi wal akhir mubita apa nggo patokan sing liyane. Iso aku nyekel mic ning radio Mayangkara ya ngomongin ning kene. Kok upama enek mic liya sing luwih luas kula kok ngomong tak omongno. Jare kulil haqqo walau kana murra. Omongno sing bener. Rajan pahit. Jane ki pahit kok ya kuwi dulurku dhewe, ya tanggaku dhewe, ya bangsaku dhewe tapi nyatane kok kaya ngono jane mesahne. Ngene. Tapi lek gak diketokno ngaten ya ora ndang ketok-ketok. Karena ada lapisan-lapisan manipulasi yang luar biasa. Ngoten. Wong piye ta? Ya wis ta. Di terus-terus no. Kok malah metenteng ngene aku malian. Wis. Jadi lele ngaji hikam yang ayah ini urung iso meredam. Yes, yang boh. Yes, muka-muka di Ngapura lah. Masya Allah. Samratul amali, utawi buah yang amal. Iku wujudanul halawati. Nemune rasa enak piye dalam ngamal wenaing ilang lan enak-enakan enak-enakan itu enjoy piye ing dal piye kelawan ngamal jenenge buah ngamal itu nggih niku bisa menemukan amal itu terasa manis dan nikmat. Ini termasuk buah yang apa? Waya tasawwaru saya kata kok nopo gak sakit caranya terus pundi saya kata kok caranya terus pundi jadi ya kata caranya ini mendidin sama lampai coro teori macam-macam itu jadi pun dilampai mendidin tiang ini oleh kulino ben sore ini bal-balan. Padahal sing jeneng bal-balan niku nggih. Sok kecekel. Sok adu garas. Sok menggos-menggos ngubungi lapangan. Sok yo jungkir, sok macam-macam. Tapi lek niku dilakoni kanthi terus-menerus, niku lek barang gak penak. Dan bal-balan itu ada kenikmatan yang luar biasa di sini. Mereka dilakukan itu terus ngerokok barang ini enak ngerokok mereka terus menerus saya ijik pisang tidur tentok pelekian mereka latihan nyedot beluwe sampai teko irung kebab itu terlihat ya tapi lah pun kulina makanya itu kan ngelarani rokok wah gak ada setengah mati terus dikandani dokter barang-barang itu dilarani pak ini rokoknya paru-paru ini jenengan pun bahaya nih jenengan sing tenang periksa bujune loh pak dibang gue tuku rokok tak celek ini belanja ya meneng aja jawab ya lah bahyut biar ngerokok gede ini sak kentongan lah ya umurnya 100 tahun umurnya Gusti Allah sih jadi akhirnya lafal Gusti Allah ini sekedar bantah dokter bentar. Jadi nanti saya kok sakit amal nikmat itu sebenarnya gimana wayu tasawwaran bisa ditemu apa zalika mengkono-mengkono nikmat yang amal di aksaril amal yang dalam akah-akah yang pura-pura amal bilmu adobati sebab tekun teracek alayu ingatase amal ala khali takarruhin wastithqalin lahu ingatasi tingkah kepeksa wastithqalin dan merosok abad lahu maring ngamal Jadi walaupun ngamal niku krasa dadi beban berat dan ngamal niku kaya meksa, tapi lek niku dilakoni kanthi ajeg, mak niku sesuai metu nikmat. Minimal lek bar enak, minimal. Terus kula jenengan mergo cul cilik wis dilatih mulai umur 7 taun karo bapake mun dilatih salat. Terus salat iku dilingno terus, akhirnya dilakoni terus. Suwe-suwe niku krasa anggere bar salat ngono wis lega bar salat niku to nggih. Ya senajan pas salat dereng krasa napa-napa. Tapi lek bar salat krasa enak, alhamdulillah bar salat. Mereka harus dan cepet-cepetan dulu TV. Tapi niku-niku enak. Turu ya panek. Sampai nek urung salat isya susu turu. Niku tangine gerak-gerak jengkir-jengkir ngoten. Mboten enak. Walaupun baru setingkat itu, tapi itu namanya sudah menemukan keenakannya ibadah. Dan syukur-syukur sampai meningkat pada di dalam sholat itu pun kita sudah merasakan enak. Hadza utawi iki-iki teori, teori ngerasakno enak dengan cara terus-menerus dan tekun. Wa ya hadza iku walidul amri, kaprah-kaprah perkara. Di samping jelas tidak lepas bahwa di situ juga ada unsur bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Insyaallah mari ini nikmat umutan ikhtiar apa mau seru iku nikmat kata-kata terus dikhusuk-khusuk malah gak enak ya sabar ya mungkin kalau panjenengan agar dipun latihan ngamal terus menerus dipun paringi hidayah ditulung saking Allah sakit ngerasakan ngamal ingkang manis iman ingkang nikmat dan teladan. Monggo kita tutupkan ini dengan sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fina ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutiu ya mu'id ya rahim ya wadud amina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika ma syadik. Allahumma ja'alna wa ahlana wa durriyatana wa ikhwanana man hadara fi majlisina man sakana fi biladina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yah min ahli zayli wa ahli dar. Allahumma ja'alna wa yah min al-alimin, Allahumma ja'alna min al-amilin, Allahumma ja'alna min al-sabirin, Allahumma ja'alna min al-sabirin, Allahumma ja'alna min al-sabirin birahmatika ya rahman rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillah رب العالمين الفاتحة.